السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي، setelah bangga diri sebagai sawarif anil haq, sebagai salah satu dari penghalang-penghalang kebenaran, maka yang berikutnya adalah saudaranya, yaitu kesombongan secara umum, yang dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullah, fa ahlul ahwa'i idha istahkamat fihim ahwa'uhum lam yubalu bi syai'. Kata Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Iqtisam, bahwa golongan pengekor hawa nafsu jika sudah mapan dengan hawa nafsunya, maka mereka lam yubali bisyai, mereka tidak peduli dengan apapun, walam yu'uddu khinafa amdhaihim syai'a, dan tidak menganggap pendapat-pendapat lain selain ra'yu mereka sama sekali tidak dianggap ada apa-apanya. Wala raja'u uqulahum muraja'ata man yattahim nafsahu, dan tidak memeriksa kembali pikirannya, enggak mau koreksi kembali akalnya dengan koreksi barangkali dia salah. Tidak, selalu dikuasai oleh kesombongan bahwa apa yang dipikirkan oleh hawa nafsunya adalah paling benar. Demikian kata Imam Syatibi pada seluruh ahlul ahwa. Wa huwa sya'an, dan itu keadaan mereka-mereka ahlul ahwa secara umum. Demikian pula Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, wal mutakabbir, orang yang sombong, yara nafsahu a'la minal ghaib, orang yang sombong merasa dirinya lebih dari yang lain. Fatahsulu lahu hazzah wa farah, maka muncul dalam hatinya kebanggaan, kegembiraan, warukun, dan tentram dengan apa yang ada pada dirinya, dan merasa semua yang lainnya di bawahnya, semua yang lainnya rendah, hina, dia yang paling mulia, dia yang paling tinggi, dan dia yang paling alim. Ada seorang dal, bahkan saking sesatnya, menganggap bahwa teori Darwin itu benar. Tetapi dia tuh siapanya? Alhamdulillah, saya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang tidak diberikan pada orang lain. Dibukakan di benakku sesuatu yang orang-orang terdahulu pun tidak dibukakan untuk mereka. Lihat sombongnya. Orang dulu maksudnya para sahabat, para tabiin. Tiba-tiba aku diberi oleh Allah kemuliaan terbesit di benakku bahwasanya ayat ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan di buka bumi ini khalifah. Kalimat ja'ala itu membutuhkan dua maf'ul, menjadikan titik-titik menjadi khalifah. Maka kalau khalifahnya Adam, titik-titiknya ini apa? Subhanallah, kata dia, aku merasa bahwa aku diberi kehormatan oleh Allah, kemuliaan dengan dibuka hatiku dan pikiranku mengetahui sesuatu yang belum diketahui oleh sebelumku. Astagfirullah. Maaf, bukan dari Allah, itu dari syaitan. Dia merasa dari Allah. Jadi Allah menjadikan sesuatu jadi khalifah, sedangkan khalifahnya Adam, berarti titik-titiknya bisa jadi dari binatang sebelumnya. Monyet dijadikan manusia, yaitu Adam. Astagfirullah. Langsung dipanggil sama jaringan iblis lanatullah alaih. Ta'ala. Sini. Engkau orang yang jenius, cerdas, hebat. Ayo kita bahas itu masalah. Masya Allah. Fadibidina azakumullah. Lihat sombongnya. Merasa dirinya lebih dari semua para mufassirun. Merasa dirinya lebih dari semua para pakar-pakar ahli tafsir. Padahal tafsirnya bejat, sesat. Menghinakan Adam alaihi salam. Dan Allah menciptakan manusia demikian sempurnanya. Bagaimana mungkin dikatakan dari monyet? Kalau monyet dari manusia mungkin. Karena Yahudi dikutuk jadi monyet. Kata Allah, kunu kiradatan wal khanazir. Itu pun diriwayatkan dalam riwayat-riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir, setelah jadi monyet semuanya tidak berketurunan dan mati semua. Artinya bukan monyet-monyet ini adalah turunan Yahudi, bukan. Kata Ibnu Zawzi, dalam hatinya ada kebanggaan, kesombongan, dan kemudian membesar, dan ini yang disebut dengan hamzihi. Dalam doa Rasulullah SAW ketika berlindung dari Hamzi syaitan. Ya, ini ucapan beliau oleh salatu wassalam. A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhih. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan dan godaannya, dan tiup-tiupannya, dan nafkhihi juga sama tiupannya. Apa yang disebut dengan nafkhah, tiupan, al-kibriya, kesombongan, ditiup-tiup supaya semakin besar. Dan mereka-mereka yang dimiliki atau dikuasai oleh kesombongan akan berat menerima kebenaran. Itu otomatis. Tidak mudah untuk menerima kebenaran. Kebenaran bagi mereka terasa berat, terasa pahit. Berkata Raghib Al-Asfahani rahimahullah. Ucapan mereka berkata kebenaran itu pahit. Bi'tibar malam tatahandam. Kebenaran itu berat, kebenaran itu pahit. Itu jika dilihat terhadap orang-orang yang tidak terbiasa dengan kebenaran. Maka merasa berat. Walam yazal maraduh. Yang sakitnya masih ada. Kaminun fi qalbih. Yang masih ada dalam hatinya. Penyakit-penyakit. Maka bagi mereka terasa berat kebenaran. Jangankan masalah-masalah yang merupakan i'tiqadat, amaliyah saja, pengamalan akan berbeda terasa. Bagi orang-orang beriman terasa ringan, bagi orang-orang munafik terasa berat. Iya kan? Sholat lima waktu berat apa enggak berat? Beda-beda jawabannya. Beda-beda jawabannya. Aduh, sesungguhnya enggak berat. Tapi yang satu itu saya sering telat. Susah, berat. Qanibidina azakumullah. Apalagi orang-orang yang di luar sana. Sebagian mereka na'udzubillah sampai menganggap penghalang dari bisnis mereka. Ini kalau saja enggak ada kewajiban sholat, saya enggak susah seperti ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Wal munafiqun idza qamu ila shalah qamu kusala. Adapun para munafikin kalau bangkit untuk sholat, bangun dengan kusala, dengan malas. Karena berat. Maka kata Razi Balasfahani, ucapan mereka, kebenaran itu berat. Iya, bagi siapa? Kebenaran itu berat, ya akhi tsaqil. Iya, bagi siapa? Bagi orang yang mencari kebenaran, sungguh gembiranya menerima kebenaran. Bagi orang yang memang talibun lil haq, bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang di zaman jahiliyahnya sudah dijuluki baghiyal khair. Apa itu baghiyal khair? Pencari kebenaran. Karena selalu mencari, pasti ada kebenaran, pasti ada kebenaran. Aku yakin ini semua salah. Yang menyembah berhala, yang menyembah patung, yang menyembah benda-benda, kata Abu Bakar, ini semua keliru dan itu namanya hanif, hunafa. Tetapi kebenaran dia enggak tahu. Pasti akan ada kebenaran. Maka mereka, orang-orang Arab ketika itu bertanya kepada Abu Bakar kalau berjumpa, sapaannya berkata, ya baghiyal khair awajad, ya baghiyal khair, wahai pencari kebenaran, sudah dapatkah? Maka ketika menerima dakwah Rasulullah, beliau tidak ada keraguan sama sekali. Ini yang saya tunggu-tunggu. Ringan bagi beliau. Memang sudah mencari sejak sebelumnya. Tetapi bagi Abu Talib, bagi Walid ibn al-Mughirah, bagi Abu Jahal, berat. Kenapa mereka sudah merasa tinggi untuk menerima? Saya akan kehilangan pamor, kehilangan kemuliaan, saya tidak akan ditokohkan lagi, saya akan dianggap sebagai pengikut, bukan pemimpin. Barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam sebuah syair oleh Raghib al-Asbahani, faman yakuda famin murrin maridin yajid murran bihi al-ma'a az-zulala. Orang yang lidahnya sedang sakit pahit, maka tentunya dia enggak akan bisa merasakan nikmatnya air yang segar sekalipun. Apa maknanya pepatah atau syair ini? Faman yakudza famin murrin maridin, siapa yang lidahnya dalam keadaan sakit, pahit, enggak bisa merasakan kenikmatan, maka makan apapun pahit. Apa kamu disalahkan makanannya? Kasih yang ini, enggak pahit. Kasih yang itu, pahit. Kasih yang ini, pahit. Hanifina azakullah, tidak salah makanannya, salah lidahnya, dia sedang sakit. Demikian pula ketika kebenaran datang, mereka merasa berat, pahit, susah. Jangan salahkan kebenarannya, salahkan diri-diri mereka sendiri. Kamu ada penyakit di hatinya, sehingga berat menerima kebenaran. Di antaranya penyakit sombong, kibir, bangga diri, ujub, hubbud duhur, senang ditokohkan, senang diangkat, senang dijadikan sebagai orang yang dielu-elukan. Ini penyakit yang akhirnya dia merasa pahit untuk menerima kebenaran. Susah. Qul inna a'udzubikumullah. Salat yang dianggap berat oleh sekian banyak orang, orang-orang yang di hati ada penyakit. Tetapi Rasulullah SAW justru merasa kenikmatan. Ya Bilal, arihna. Arihna ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami. Apa maknanya? Yani kumandangkanlah azan, kami ingin rohah, ingin mendapatkan ketenteraman, ingin sholat. Ya Bilal, arihna ya Bilal. dan mengatakan waju'ilat qurratu ainin li fi shalah, dan dijadikan oleh Allah qurratu ain, ketentraman hatiku dalam salat. Masyaallah. Nikmat, lezat salat itu. Bukan beban. Perasaan tadi baru duhur, kok sekarang sudah asar ya? Cepat kali. Baru tadi kita salat, sudah salat lagi. Karena dia enggak menunggu. Tetapi sebagian yang senang dengan sholat, nikmat, merasa kok belum datang-datang waktu asar. Aku ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna na'azakum muslimin yang sarmati. Yang berikutnya dari penghalang-penghalang kebenaran adalah dengki. Ini semua bersaudara ya. Bangga diri, sombong, dengki, ini saling bersaudara. Termasuk hubudur, hubur riasa, senang dijadikan tokoh, itu semua masih famili. Biasanya terkait-terkait. Orang yang pengen dielulukan selalu mengangkat dirinya dengan kesombongan. Supaya ditokohkan. Dan kalau ada yang menyaingi, dia hasad. Dia dengki. Kenapa ada orang yang seperti saya? Keilmuannya. Kenapa kok ada yang lebih? Mulai muncul hasad. Sehingga ketika orang tadi menyampaikan kebenaran, jangankan diterima, dia sudah ada kebencian sebelum dia bicara, sudah ada kedengkian dalam hatinya sebelum dia ngomong. Dan ini yang menghalangi Yahudi untuk bisa menerima Islam ketika itu. Walaupun tahu Rasulullah SAW di atas kebenaran, walaupun tahu Al-Quran di atas kebenaran, berkata Syaukani rahimahullah, min al-asbab al-mani'ah min al-insaf ma yaqa min al-munafasah. Kata Syaukani rahimahullah, di antara sebab-sebab yang menghalangi seseorang untuk adil, adil dengan makna mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Mengatakan dengan tegas apa kata Allah, apa kata Rasul. Mengatakan apa adanya dalam dalil-dalil dan apa kata para ulama. Ini keadilan. Dan diantara penghalang seseorang untuk menegakkan keadilan-keadilan itu adalah apa yang terjadi di hati-hati mereka dari persaingan dan kedengkian. Diantara al-mutaqaribina fil fadail, diantara orang-orang yang hampir sama nilainya, akran, diantara orang-orang yang hampir sama nilainya, sering terjadi. Apakah nilai dari kedudukannya, atau nilai dari keilmuannya, apa nilai dari sisi-sisi yang lainnya. Maka orang tadi saling bersaing. Dan ketika itu muncullah hasad dan dengki. Maka kalau dia mendengar dari saingannya satu kebenaran, dia tidak akan menerima. Ini barakallahu fikum penghalang. Biasanya yang namanya da'i, yang mengajak kepada sunnah dengan ikhlas, mengajak kepada tauhid dengan ikhlas. Kalau ada da'i yang mengajak pada tauhid dan sunnah, dan memperingatkan dari bahaya syirik dan kebid'ahan dan ahlul bid'ah, tentunya digembira. Alhamdulillah. Ada yang mendukung dakwah saya. Karena sama dakwahnya. Saling dukung-mendukung. Alhamdulillah. Gembira. Kalau jiwanya jiwa seorang da'i. Tetapi kalau jiwanya jiwa preman, jiwa centeng pasar, kalau ada yang ikut dakwah di situ, wah, ini mengambil lahan saya ini. Kurang ajar dia. Lihat barakallahu fikum perbedaannya. Tentunya kalau dakwah dan dia ikhlas, yad'u ilallah, mengajak pada Allah, dia akan gembira. Kalau ada orang yang seperti dia mengajak kepada Allah dan Rasulnya, dia gembira, dia senang. Tidak dianggap saingan, tetapi dianggap sebagai partner untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, yang terjadi seringkali tidak seperti itu. Yang terjadi justru menganggapnya sebagai pesaing, dan muncul kedengkian, hasad. Apalagi ternyata yang datang lebih alim dari dia. Kalah saya ditinggal ini sebentar lagi. Akhirnya na'udzubillah muncul pikiran kotor dalam hawa nafsunya, saya akan buktikan kalau dia ini orang yang memiliki kesalahan. Mulai tajassus. Ya tajassus, menyelidiki, mencari-cari kesalahan, bahkan mengungkit yang sekian lama sudah dikubur dengan taubatnya. Diungkit kembali. Dia itu dulunya begini. Kalau dulunya, para sahabat dulunya musyrikin. Iya kan? Para sahabat dulunya musyrikin. Enggak dibahas. Karena hasad. Karena dengki. Sehingga apa yang sudah lama-lama diungkit. Ini orang begini. Ini orang begitu. Dulunya dia begini. Dulunya. Qadimilina azakumullah astagfirullah. Astagfirullah. Pertama dia hasad sudah jelek. Disambung dengan tajassus juga jelek. Ditambah lagi setelah itu ghibah. Jelekan berikutnya. Setelah itu dia menjatuhkan kehormatan orang lain. Tidak kalah jeleknya. Astagfirullah. Rasulullah SAW ketika menyatakan inna dima'akum wa amwalakum. Dalam riwayat disebutkan wa a'radakum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haramun alaikum. Suci terjaga seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Seperti sucinya hari Arafah. Seperti sucinya bulan Dzulhijjah. Seperti sucinya negeri Mekah. Haramun alaikum. Kahurmati yaumikum hadha. Fi syahrikum hadha. Fi baladikum hadha. Termasuk di dalamnya a'radakum, kehormatan kalian. Jangan saling menjatuhkan kehormatan orang lain. Qala, dikatakan al-khulasah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ringkasnya annal hasad hulqun damim, hasad itu akhlak yang jelek. Wa ma'al asaf innahu akthar ma yujad bainal ulama, dan sangat disayangkan, sangat disedihkan, ini sering terjadi justru orang-orang yang berilmu. Wa talabul ilm, para pencari ilmu, thullabul ilm, para da'i. Ini kata beliau sangat disayangkan kalau terjadi pada selain mereka. Ya mungkin wajar karena mereka tidak memiliki ilmu. Dalam bisnis saling hasad, saling dengki sering terjadi. Dalam masalah kerja di kantor saling hasad, saling dengki, saling berupaya untuk menjatuhkan yang lain biasa terjadi. Apalagi dalam politik sangat sering terjadi. Tetapi kalau baina da'i, ini barakallahu fikum, adalah perkara yang sangat-sangat menyedihkan. Kalau ada hasad di hati, bersihkan hasad. Kalau mereka berkata kepada kita, dengarkan. Apakah itu sesuatu kebenaran atau bukan? Kalau membawa qala Allah qala Rasul, membawa ucapan para ulama, masyayikh, kenapa? Apa salahnya kita terima? Jangan sampai hasad ini menghalangi kita untuk menerima nasihat-nasihat dari orang lain yang sesungguhnya membantu kita, yang sesungguhnya bekerja sama dengan kita. Yang berikutnya dari penghalang-penghalang kebenaran adalah al-hizbiyah. Hizbiyah adalah kelompok-kelompok yang berkumpul dalam satu kesalahan, dalam satu penyimpangan, dalam satu dasar-dasar yang bid'ah. Ini hizbiyah. Maka semua pemahaman-pemahaman baru alias bid'ah, maka mesti mereka akan membentuk kelompok-kelompok hizbiyah. Sehingga ketika Ahlus Sunnah membantah hizbiyah, jangan kemudian dibantah dengan kalimat yang anti-hizbiyah juga berarti punya hizib. Hizib anti-hizbiyah. Kelompok anti, kelompok juga, hizib juga, berarti hizib baru. Tidak demikian. Kenapa kita katakan tidak demikian? Karena yang namanya perkumpulan atau persatuan atau ukhuwah di atas kebenaran, itu tidak dikatakan hizbiyah oleh ulama manapun. Kalau bersatunya di atas hak, bersatunya di atas kebenaran, bersatunya di atas Allah, Allah Rasul. Tetapi kalau di atas prinsip yang salah, di atas prinsip yang batil, saling bela, membela, saling bantu, membantu, saling dukung, mendukung, di atas kesalahan, itu hizbiyah. Itu hizbiyah. Berkata Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri ketika menjelaskan sebab-sebab seseorang terhalang untuk bisa berpegang dengan kebenaran, untuk tunduk pada kebenaran. Apa penyebab-penyebab terhalangnya dia tidak mampu, tidak bisa untuk berpegang dengan kebenaran? Kata Ibnu Qusayb rahimahullah, di antara penyebabnya adalah khaufu tafarruqil hizbi, khawatir terpecahnya hizib dia, pengikut-pengikut dia. Wan qirat wan firati aqdi nizamih, dan tercerai-berainya untaian hizbiyah mereka. Ibnu Qutaibah dulu enggak melihat munculnya Ikhwanul Muslimin atau pecahan-pecahannya, enggak melihat. Tetapi memang berkumpulnya satu kelompok di atas kesalahan sudah banyak terjadi. Walaupun tidak memiliki nama-nama khusus, tetapi dikenal dengan nama-nama kebid'ahannya. Maka kata beliau, termasuk penghalang seseorang untuk bisa berpegang dengan kebenaran adalah kekhawatiran berpecahnya pasukan dia, kelompok dia, hizib dia, dan bercerai-berainya untaian hizbiyah mereka yang sudah disusun, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, tiba-tiba buyar kalau menerima kebenaran. Fayu'akhir qaulallahi wa rasulah, akhirnya mereka menunda, mengalahkan ucapan Allah dan Rasulnya. Wa yataqaddam baina yadayhi, dan berani mendahulukan pendapatnya di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Min ajlil hizb, karena membela kepartaiannya, hizbiyahnya, karena menjaga kelompoknya supaya jangan buyar. Sebentar, sebentar, jangan dengarkan ucapan itu. Itu kan benar, itu kan dalil, itu kan ucapan ulama. Nanti, dengarkan saya dulu, dengarkan saya dulu. Khawatir ini buyar semua nanti ini hizib. Partai ini berantakan kalau sampai mereka menerima kebenaran. Itu pikirannya hizbiyun. Pikirannya orang-orang yang berpemikiran kepartaian. Merasa memiliki kelompok, apalagi yang memang resmi. Punya kelompok tersendiri. Punya imam yang dibaiat. Wah, itu lebih parah lagi. Sulit untuk menerima kebenaran. Dari mulai perkara yang kecil sampai yang besar, besar sampai yang paling besar, mereka korbankan demi kepartaian. Ini kalau kita bicara sunnah bid'ah, partai kita jadi kecil, kurus, gak dapat suara besok. Bahaya ini. Jadi gimana Ustaz? Berhenti. Jangan bicara bid'ah-bid'ah sekarang. Bicara semua benar. Jadi gimana? Pokoknya satu, dikalahkan untuk hizbiyah. Tetapi ternyata tetap kalah. Mulai gimana caranya? Sudahlah, kita jangan bicara Islam-Islaman lah. Loh, ini kan partai Islam. Iya, tetapi Islam terbuka. Terbuka, artinya Nasrani juga boleh, ini juga boleh. Bayangkan sampai akhirnya Islamnya dibahas. Jangan Islam yang kaku, Islam yang terbuka. Orang-orang kafir pun kita rangkul kita supaya suara kita tambah menang dan besok kita mendapatkan suara, dapatkan kursi. Ternyata tetap kalah. Mulai sudahlah, kita jangan terlalu agamis, kita ganti saja bingkainya. Apa bingkainya? Kemanusiaan. Jadi kena semua. Yang enggak bertuhan juga manusia kan? Nah, ikut sama kita. Astagfirullahaladzim. Habis-habis-habis enggak tersisa agama. Semuanya dikorbankan untuk hizbiyah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah. Hizbiyah yang rasmiah ataupun hizbiyah yang lainnya. Ataupun hizbiyah yang tidak pakai organisasi. Sama bentuknya. Yaitu membela kebatilan dengan berbagai macam cara untuk menjaga hizibnya, kelompoknya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadza Yubtala bihi katsirun minal muntasibina ila ta'ifatin muayyanah. Ini bencana ini kadang-kadang menimpa kebanyakan orang yang mengaku-ngaku atau yang menisbatkan dirinya kepada satu kelompok tertentu. Saya ulangi ucapan beliau, ini adalah bencana yang menimpa orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada satu kelompok tertentu fil ilmi awid dini minal mutafaqqiha aw mutafawwifa, yang menisbatkan dirinya pada satu kelompok tertentu, apakah kelompok fikih atau kelompok ilmu apa, kelompok amar ma'ruf nahi munkar atau kelompok bikin apa sendiri. Kata beliau, sering terjadi. Atau kelompok yang ikut pada satu rais tertentu, satu pimpinan tertentu, yang mu'adham indahum, yang diagungkan di tengah mereka dalam agama atau lainnya. Kata Syekhul Islam, fa innahum, ini yang penting, yang kita garis atasi dan kita stabilo dengan tebal, fa innahum la yaqbaluna min ad-dini ra'yan wa riwayatan illa ma ja'at bihi ta'ifatuhum. Mereka enggak menerima agama, enggak mau menerima pendapat riwayat, enggak mau menerima hadis, enggak mau menerima kebenaran kecuali dari kelompok mereka sendiri. Ini khana bin azakumullah yang dikatakan hizbiyah. Walaupun mereka membawakan ucapan ulama, qaulul ulama tetap. Tapi dari tokoh-tokoh kita belum ada yang bicara tuh. Sampai kita datangi sekolahan mereka dengan niat nasihat di Jakarta. Kita datangi tempatnya. Apa betul kalian melarang hijab? Bukankah kalian sekolahnya sekolah Islam? Bukankah kalian ini makin nama Islam? Bisanya kenapa dilarang memakai cadar di sini? Walaupun kalian menganggap bahwa itu afdholiyah, kenapa afdholiyah kok dilarang? Itu sudah keputusan rapat guru. Keputusan rapat guru di atas ucapan para ulama. Kita sampaikan lagi dengan hujjah, dengan nasihat, bahwa kalau tidak mengamalkan menurut pendapat yang tidak mewajibkan, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau melarang, itu hukumnya kufur. Beda hukumnya. Jangan kerjakan sunnah ini. Itu beda hukumnya. Kalau enggak ngerjakan, enggak apa-apa. Itu kalau pendapat sunnah. Apalagi kami berpendapat yang rajih adalah wajib. Seperti ucapan ulama fulan, ulama fulan. Tidak ditanggapi. Bahkan ditentang begitu saja dengan kalimat pokoknya ini sudah putusan kami. Hizbiyah. Ayat, hadis, ucapan ulama, ijma' enggak akan diterima oleh mereka. Berarti penghalang-penghalang besar hari ini yang paling besar menghalangi para pemuda untuk menerima kebenaran adalah hizbiyah. Yang ini sudah terikat hizib yang itu, yang ini sudah terikat hizib yang itu, yang sudah terikat hizib yang itu. Masing-masing terikat dengan hizibnya masing-masing. Lantas, bukankah Ustaz juga punya hizib? Hizib Ahlus Sunnah. Pertama, kita tidak terpaku dengan satu amir yang kita bayar. Tidak ada. Kedua, kita tidak punya organisasi yang harus pakai kartu anggota. Ketiga, kita tidak taklid pada siapapun. Di mana ada kebenaran, kita terima. Sehingga apa nama kelompoknya? Ya kelompok orang yang mencari kebenaran. Mana yang hak kita terima? Yang dikenal oleh para ulama dengan Ahlus Sunnah. Yang berpegang dengan sunnah. Mencari, mempelajari sunnah. Menerapkan sunnah. Mengajarkan sunnah. Maka dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, yajib ala talibul ilm an yatakhalla an ta'ifati wal hizbiyah. Wajib bagi para pencari ilmu untuk berlepas diri dari hizbiyah-hizbiyah. Meninggalkan kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok hizbiyah. Dan jangan menegakkan al-wala wal-bara pada hizbiyahnya. Tapi tegakkan al-wala wal-bara di atas kita buat sunnah. Cocok dengan kita buat sunnah, kita berwala. Enggak cocok dengan kita buat sunnah, kita bara. Jangan dengan hizbiyah. Kalau dari kelompok kita, kita wala, kalau di luar kelompok kita, kita barok. Hati-hati. Yang berikutnya, dari penghalang-penghalang untuk berpegang dengan kebenaran adalah dosa-dosa. Dosa-dosa. Mudah-mudahan sudah dipaham, walaupun tidak diterangkan dengan rinci. Karena dosa-dosa jelas akan membuat titik hitam dalam hati. Kalau dia berdosa, maka titik-titik hitam itu terus dalam hatinya sampai dia menjadi hitam legam, murbadah kalquzimudakhiyah. Seperti periuk yang dibalik. Gosong, hitam, legam. Enggak bisa melihat mana kebenaran, mana kebatilan. Saat itu, dia tidak bisa lagi menerima nasihat. Enggak bisa lagi dia memahami kebenaran. Hatinya sudah tertutup dengan dosa-dosa. Jangan anggap remeh dosa-dosa. Jangan anggap remeh perkara-perkara dunum. Qanibli na'azakumullah. Yang berikutnya, dari penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran dan menyebabkan orang jadi sesat, itu karena mereka kurang doa. Meminta hidayah kepada Allah SWT. Merasa mantap bahwa saya enggak akan sesat. Harusnya kita jangan merasa yakin sampai kita mati berhadapan dengan Allah. Baru kita yakin. Kalau di dunia jangan kita yakin bahwa kita selamat. Jangan kita yakin, jangan terlalu GR, gede rasa bahwa kita pasti benar atau pasti lurus, kita enggak akan menyimpang. Manusia, qulubuhum baina usba'aini min asabi'ir rahman, hati-hati mereka di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Enggak ada yang dijamin pasti lurus terus, enggak ada. Enggak kamu, enggak saya, enggak mereka, enggak kalian, enggak siapapun dari manusia. Maka kalau begitu terus meratap di hadapan Allah. Tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ucapan Rasulullah SAW, doa. Padahal beliau Rasul. Rasul yang yuha ilaihi wahyu. Diwahyukan kepadanya wahyu. Tetapi doanya, Allahumma Rabbi Jibra'il, wa Mikail, wa Israfil, fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghaibi wa syahadah. Ya Allah, Rabbnya Jibril dan Mikail dan Israfil, yang menciptakan langit-langit dan bumi, alim al-ghaibi wa syahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Anta tahkumu baina ibadik, engkau yang menghukumi di antara hamba-hambamu. Fima kanu fihi yakhtalifun, engkau yang menghukumi di antara hamba-hambamu pada apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima khtalafa fihi minal haq, berilah petunjuk kepadaku pada apa yang mereka perselisihkan. Doa. Minta sama Allah SWT. Semuanya biqadarillah, semuanya dengan takdir dari Allah, biqadaihi wa qadarih. Jangan sombong. Jangan merasa yakin bahwa saya pasti selamat. Minta terus hidayah. Ini ya Allah, mereka berselisih, berikan bimbingan padaku. Fi makhtalafu fihi minal haq, hidayahilah kami, beri petunjuk pada kami tentang apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran. Innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim, sungguh engkau memberikan petunjuk, menentukan hidayah bagi siapa yang dikehendaki. Qanibli na'azakum Allah, kaum muslimin yang sarat. Demikian pula penghalang-penghalang yang sering terjadi pada kaum muslimin untuk menerima kebenaran dan penyebab penyimpangan adalah salah paham dalam membaca kitab wa sunnah. Tidak bisa memahami ucapan-ucapan para ulama. Ini juga sering terjadi. Sehingga hendaklah Kita berupaya untuk bertanya, jangan malu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyakan. Kalau enggak jelas, tanyakan lagi pada yang lain. Tanyakan. Sehingga semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Demikian pula barakallahu fiikum, termasuk penyebab penyimpangan, adalah mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku di negerinya, di kotanya, di desanya, dan menganggap itu lebih penting daripada agama. Ikut-ikutan adat istiadat. Padahal kadang adat istiadat itu dari agama lain. Bahkan dari kufar musyrikin. Bahkan dari mereka-mereka Yahudi dan Nasrani. Kadang kebiasaan itu dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang memusuhi Islam. Tetapi kaum muslimin ikut-ikutan. Mereka punya acara ini, kita bikin acara itu. Mereka punya acara ini, kita bikin acara seperti itu. Semua dikasih nama syar'i. Mereka punya kemaksiatan, kita punya kemaksiatan syar'i. Mereka punya perayaan, kita punya perayaan yang syar'i. Mereka punya acara ini, kita bikin syar'i. Mereka punya pentas, kita bikin pentas yang syar'i. Astagfirullah. Kok rata? Latah ingin ikut-ikutan mereka. Mereka punya kenaikan Isa al-Masih, kita berusaha cari. Oh, ada. Mi'rajnya Nabi SAW. Sebaik kenaikan Nabi kita. Mereka punya apalagi Natal. Kita bikin bis natalis. Masya Allah. Kenapa kok jadi latah? Mereka membanggakan gambar tokohnya di masjid-masjid. Kita ikut-ikutan menempelkan gambar tokoh kita di masjid. Astagfirullah. Padahal haram membuat gambar makhluk hidup. Apalagi ditempel di masjid. Latah. Kebiasaan dengan adat istiadat yang berlaku. Kebiasaan-kebiasaan yang biasa berjalan di kampungnya, di negerinya, di masyarakatnya. Ini juga penghalang. Dan penyebab orang menjadi sesat, menyimpang. Padahal seharusnya Quran wa sunnah di atas semuanya. Termasuk di atas kebiasaan-kebiasaan tadi. Hanifin a'azakumullah. Yang berikutnya. Yang juga banyak menyebabkan seseorang menyimpang. Adalah fudulul mubahat. Berlebihan dalam perkara mubah. Tidak apa-apa sih mubah. Tetapi terus-terusan. Asyik dengan yang mubah-mubah. Akhirnya dia lupa dengan perkara yang sunnah. Perkara yang penting. Tidak boleh Ustaz. Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Mau olahraga? Boleh. Bersepeda? Tidak apa-apa. Silakan rekreasi. Ya tidak apa-apa sesekali. Tetapi kalau sudah fudul. Al-mubahat. Berlebih-lebihan dari perkara mubah. Ngajinya tergeser. Ibadahnya terganggu. Sunnah yang ini ketinggalan. Sunnah yang itu ketinggalan. Ini khadirin a'azakumullah. Namanya fudul al-mubahat. Berlebihan dari perkara-perkara mubah. Ibnu Qayyim rahimahullah. Menyampaikan dalam kitab beliau. Susunan. Ketika syaitan menggoda. Pertama syaitan akan menggoda. Pada perkara syirik. Kalau berhasil. Itu yang diharapkan oleh iblis. Dan anak buahnya. Kalau tidak berhasil. Dia akan ajak orang-orang tadi. Untuk berbuat dosa-dosa besar. Yang dibawahnya syirik. Kalau ternyata tidak berhasil juga. Untuk menggoda pada dosa-dosa besar. Maka akan diajak. Untuk mengerjakan dosa-dosa kecil. Kalau ternyata masya Allah orang soleh, masya Allah ahli sunnah, nggak bisa digoda dosa kecil aja dia nggak mau. Syaitan tidak putus asa, diajak untuk mengerjakan yang mafdul, untuk meninggalkan yang fadil. Lihat barakallahu fikum. Diajak untuk mengerjakan yang lebih di bawahnya agar jangan mengerjakan yang di atasnya. Jangan heran. Kalau kadang-kadang syaitan menyuruh pada kebaikan. tetapi untuk mencegah dari kebaikan yang lebih besar. Hati-hati. Makar syaitan. Mau berangkat jihad fisabilillah, diingatkan oleh syaitan, istrimu perlu dididik, perlu dibimbing. Anak-anakmu kasihan. Oh, kau ngajak baik kali ini? Iya. Karena agar meninggalkan yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tayib, kalau begitu amalan yang paling tinggi dan paling rendah harus kita tahu berarti kan? Bahaya. Jangan sampai kita ditipu oleh bisikan-bisikan syaitan. Sekarang kita tanya talabul ilmi sama ibadah-ibadah yang sunnah. Belum sama yang mubah ini. Sama ibadah-ibadah sunnah. Mana yang lebih afdal? Hah? Ilmu. Itu paling tinggi dari ibadah-ibadah yang sunnah. Sampai dikatakan oleh para ulama, bahkan dari sahabat Abu Hurairah diantaranya, sungguh aku mempelajari ilmu sesaat saja itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk dan puasa di siang harinya. Bahkan ada yang menyatakan 40 hari. Tetapi ketika ada ta'lim, kekajian, syaitan membisiki seseorang, kamu belum mengerjakan sunnah ini, kamu bukan mengerjakan sunnah itu, sehingga terus dia mengerjakan sunnah. Kata syaitannya, yang khusus dong sholatnya, masa sholat itu cepat, yang lambat, baca yang panjang, perlahan dan sebagainya. Apakah pernah syaitan mengajarkan kebaikan? Tidak pernah, kecuali dalam rangka makar untuk meninggalkan yang lebih baik. Di sini ada ilmu, dia sholat dengan lambat, bacanya dikit satu persatu, sampai selesai kajian baru selesai sholatnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian pula pada fudulul mubahat. Perkara-perkara yang mubah, tapi berlebihan. Asalnya dari mubah. Tetapi kalau kemudian melalaikan sunnah, melalaikan ibadah, melalaikan barakallahu fikum, maka itu pun akhirnya nanti mulai keasikan dengan urusan-urusan dunia. Ketika keasikan dengan urusan-urusan dunia, mulai sibuk dia. Enggak sempat untuk mengerjakan yang lebih baik dari sunnah-sunnah, dari ibadah-ibadah, talabul ilmi dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga semuanya dengan ukuran-ukuran. Semuanya dengan kadar-kadar yang semestinya. Tidak perlu berlebihan. Tidak perlu berlebihan. Di antara penghalang-penghalang kebenaran dan penyebab-penyebab penyimpangan, barakallahu fikum, adalah istimalul batil ala syai'in minal haq. Terkaburkannya kebenaran dengan kebatilan. Dan ini sudah sering dibahas, bahwa ahlul bid'ah selalu mengajarkan kebenaran dan dicampurkan dengan kebatilan. Dan tentunya agar kita selamat dari perkara-perkara syubhat yang seperti ini, pertama hendaklah jangan kita bergaul dan dekat-dekat dengan mereka, takut mereka melemparkan syubhat yang kita tidak bisa menjawabnya. Atau dan juga selalu bertanya pada para ulama dan minta bimbingan para ulama, sehingga syubhat tadi terlepas, syubhat tadi terjawab. Sehingga barakallahu fikum, yang berikutnya dari penghalang-penghalang kebenaran atau penyebab-penyebab kesesatan adalah khilfatu ahlil batil. Bergaul dengan ahlul batil. Siapa ahlul batil? Berbagai macam jenisnya. Dari orang-orang kafir ataupun orang-orang sesat, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, dan termasuk orang-orang fasik. Fadibrin a'azakumullah. Disebutkan oleh Syekh Hamad Abdullah, al-khilfah, bergaul, bercampur. Sya'nuha kabirun fit ta'thir. Pengaruhnya sangat besar dalam merubah seseorang. Dari akhlaknya, sikapnya, perangainya, adat istiadatnya, termasuk keyakinan-keyakinannya. Karena pergaulan, kata beliau, pergaulan sangat besar pengaruhnya. Wala aqul innal insana yata'assar biman yukhalituhu minal bashar. Dan aku tidak menyatakan bahwa manusia terpengaruh dengan manusia lain ketika pergaulan. Saya bahkan mengatakan lebih dari itu. Bahkan dengan binatang pun kalian terpengaruh. Qul inna a'udzubikumullah qul muslimin saharam batti. Bal innahu yata'athar hatta fil bahaim. Bergaul dengan unta, wataknya begini. Bergaul dengan kambing, wataknya begitu. Bergaul dengan ini, beda. Bergaul dengan sapi, lupa kalau dia punya tangan. Ada lalat di sini, gini-gini dia, kepalanya. Lupa kalau dia punya tangan. Gini-gini, selesai. Tapi karena kebiasaan, melihat sapi, gini-gini, dia ikut. Qul inna a'udzubikumullah. Qala, kata beliau, bahkan diriwayatkan. Rasulullah SAW bersabda tentang ahlul ibil, para penggembala unta, bahwa mereka yang sering bergaul dengan unta, para penggembala unta, maka sifatnya kata Nabi adalah kaku dan keras, kasar. Sedangkan yang biasa menggembalakan kambing biasanya memiliki ketenangan dan kesabaran. Apa ini? Pengaruh. Ini pengaruh barakallahu fikum. Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam kitabnya Al-Ikhna'iyah. Dan kemudian dipuji orang-orang yang biasa menggembalakan kambing, bahwa ada kelebihan-kelebihan sabarnya, tentramnya. Kemudian disampaikan riwayat bahwa semua para anbiya pernah mengembalakan kambing. Ini dengan binatang barakallahu fikum. Bagaimana kalau dengan seorang yang fasik, ahli maksiat, yang ucapannya kotor, yang ucapannya tidak pantas didengar dan tidak bisa kita maklumi kata-katanya, kemudian kita duduk di situ? Sekali kita sabar, dua kali kita sabar, tiga kali kita ikut. Qul inna a'udzubikumullah. Wa min ajli hadza, oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Rajab menyatakan, innan nufus tata'assa bima tushahiduhu min ahwali abna'il jinsi. Kata Ibnu Rajab bahwa jiwa-jiwa kita ini terpengaruh dengan apa yang disaksikan, dengan apa yang dihadapi, dengan siapa-siapa yang dia bergaul dengannya. Terpengaruh. Wa idza kanat an-nufus tata'assa, kalau jiwa ini selalu ingin meniru yang lainnya, karena manusia makhluk sosial, maka berarti kita harus pilih-pilih bergaul dengan siapa. Khana bin na'azakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam masalah pergaulan, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أَوْ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. Dan sudah diturunkan kepada kalian dalam kitab bahwasanya kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau diperolok-olokkan, maka jangan duduk bersama mereka, jangan bergaul bersama mereka. Hatta yaqudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara lain. Kenapa? Innaka idzan mithluhum. Kalau kau duduk dengan mereka, berarti kamu sama dengan mereka. Ayat yang lainnya dikatakan oleh Allah, fa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina, kalau kamu lihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami tanpa ilmu, dengan serampangan sembarangan, fa'rid 'anhum, berpalinglah dari mereka. Berpalinglah dari mereka. Menjauhlah dari mereka. Rasulullah SAW menggambarkan satu permisalan yang sangat bagus. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwasanya orang yang baik itu seperti hamilil misik. Seperti pembawa, penjual minyak wangi. Kalau engkau tidak mendapatkan minyak wanginya, paling tidak engkau mencium bau harumnya. Tetapi kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang jelek, kata Nabi, kana fi khilkir, seperti tukang besi, pandai besi yang meniup-niup api. Imma an yahrik thiyabak, bisa jadi akan membakar pakaianmu. Syararnya, terbang-terbang kemudian ke bajumu terbakar, berlubang bajumu. Wa imma an tajid minhu rihan khabitha, atau kalau tidak kena apinya, tidak terbakar bajumu, baunya busuk, jelek. Betah kamu duduk dengan nafsul kin. Asapnya sesek. Apinya, syararnya. Apa itu namanya? Dalam bahasa Arab syarar yang apa yang terbang-terbang itu. Bisa mengenai, enak, pakaianmu. Dan baunya busuk, enggak enak. Apa maknanya ucapan Rasulullah SAW ini? Bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang saleh. Kalaupun kamu tidak bisa menjadi seperti dia, paling tidak yang kamu dengar kata-kata yang baik. Yang kamu lihat sikap yang baik, perangai yang baik, harum. Adapun duduk dengan orang yang jelek, begitu bicara isinya ghibah, namimah, caci maki, kotor. Astagfirullah. Qanibina'azakumullah. Kalau kamu pun tidak terbawa, telingamu sudah capek dengarnya. Hatimu sakit. Makanya jangan duduk bersama mereka. Qanibina'azakumullah muslim yang sarumati. Pembahasan ini sudah sering dibahas. Siapa yang ingin memperdalam silakan ikuti kajian-kajian yang kemarin di situ Bondo ataupun yang di tempat lain. Bahwa ucapan para ulama hampir sama semuanya. Seperti ucapan Bunda Ridwan Husain. Sohbatu ahlil bid'ah turithul i'rad anil haq. Bergaul dengan ahlil bid'ah itu menyebabkan engkau akan berpaling dari kebenaran. Demikian pula Imam Malik rahimahullah. Ad-dunu minal batil halakah. Engkau mendekat dengan kebatilan itu kebinasaan. Wal qaul fil batil yasuddu anil haq. Apalagi ikut berbicara dengan kebatilan maka terhalang dari kebenaran. Fudhal ibn Iyad rahimahullah berkata, man jalasa sahiba bid'atin lam yu'tal hikmah. Siapa yang duduk dengan ahli bid'ah enggak akan dikasih hikmah. Orang yang duduk dengan ahli bid'ah tidak mendapatkan hikmah dari Allah. Ibn Qayyim menyatakan, innal abda idha tada sima'al batil wa qabulihi aksebuhu dhalik tahrifan lil haqqi an mawadi'ihi. Kata Ibn Qayyim, sesungguhnya seorang hamba kalau terbiasa mendengar kebatilan dan terbiasa untuk menerima ucapan-ucapan batil, maka itu ikhwan ibn a'azakumullah termasuk penyebab sesatnya dia dari kebenaran. Dan merupakan tahrif, merubah kebenaran dari tempat-tempatnya. Fahadari thumma hadari. Maka hati-hatilah dan hati-hatilah. Jangan kalian bermujalasah dengan ahlil batil. Dengan orang-orang fusaq. Orang-orang yang jelek akhlaknya. Apalagi ahlul bid'ah wa dalalah. Apalagi mereka-mereka para hizbiyin. Apalagi mereka-mereka yang musuh-musuh sunnah. Pembenci-pembenci sunnah. Kalaupun kau tidak terbawa, sakit hati. Loh, saya duduk tuh berdebat. Oh, berdebat. Masya Allah. Debat itu apa sih definisinya? Ya, debat itu saya berbicara, dia dengar. Kemudian dia berbicara, saya dengar. Kemudian saya bantah lagi, dia dengar. Nanti dia bicara lagi, saya dengar. Oh, gantian mendengar. Dia mendengarkan ucapanmu, enggak akan ngikut. Kamu dengar ucapan dia, sakit hatimu. Iya kan? Sakit hatimu. Itu kalau enggak ngikut, sakit. Kurang ajar. Saya dibilang begini. Rasul dibilang enggak ngerti. Imam para ulama dikatakan begini, ini kurang ajar. Yang bodoh itu kamu. Kenapa kasih telinga buat dia? Kenapa kamu siapkan telinga untuk mendengarkan ucapan-ucapan yang seperti itu? Irham adhanakum. Sayangi telinga-telinga kalian. Jangan mendengar kecuali yang baik-baik. Ini khunudin a'azakullah nasihat dari para ulama. Agar kita selamat. Jangan terbawa kepada kesesatan dan penyimpangan. Hindari sawarif anil haq. Hindari semua perkara-perkara yang akan menjauhkan kita dari kebenaran. Taufiq wal afiyah.